Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wa akhwat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid dimanapun anda berada, alhamdulillah pada hari ini kembali kita bertemu lagi melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durus Al-Lughatil Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim Hafizahullah Ta'ala. Kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-9. Ya, sudah masuk di pelajaran yang ke-9. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan ya kalimat-kalimat yang disebutkan oleh musannif di awal pelajaran di sini di bagian A. Ya, kita sudah bacakan, kemudian kita juga sudah menerjemahkan, ya. Kemudian sudah kita menjelaskan beberapa faedah yang ada di pelajaran ini. Naam. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke tamrin yang pertama. Ya, kita masuk ke tamarin. Ya, latihan. Kita masuk tamrin al-awwal. Iqra waktub. Ya. Iqra wa waktub, baca dan tulis. Ya, baca dan tulis. Naam. Di sini kita coba untuk membaca. Ya. Ketika dibaca diperhatikan harokatnya, ya. Diperhatikan harokatnya, disesuaikan. Kalau katanya sebagai naat, maka bagaimana? Kalau katanya ya sebagai man'ut, maka bagaimana? Ya, kalau katanya sebagai mubtada, maka bagaimana harokatnya? Naam. Iqra. Naam, faddal. Muhammadun talibun qadimun. Naam. Ayo dibaca ulang. Muhammadun talibun qadimun. Naam. Muhammadun talibun qadimun. Ya, Muhammadun talibun qadimun. Ya, apa artinya? Muhammad pelajar yang lama. Nah, Muhammad adalah pelajar yang lama. Nah, Muhammad adalah pelajar yang lama. Perhatikan di sini, kita ulang sedikit apa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Muhammadun talibun qadimun, bisa lihat di soal nomor 1. Muhammadun talibun qadimun. Muhammad adalah pelajar yang lama. Ya, Muhammad adalah pelajar yang lama. Ya, Muhammad di sini posisinya sebagai mubtada, kata yang di awal kalimat sebagai mubtada. Ketika sudah ada mubtada, maka kita butuh khabarnya, penjelas dari mubtada. Ya, penjelas dari mubtada. Maka talibun di sini sebagai khabar. Muhammadun talibun sini sebagai khabarnya. Khabar dari mubtada. Naam. Kemudian didatangkan kata qadimun. Qadimun. Ya, qadimun di sini sebagai naat. Ya. Qadimun di sini sebagai naat, ya. Kemudian talibun di samping dia sebagai khabar, dia juga sebagai man'ut, kata yang disifati. Kenapa? Karena ada naat setelahnya. Ketika ada naat setelahnya, maka otomatis harus ada man'utnya, harus ada kata yang disifati. Karena naat itu berpasangan dengan man'ut, ya. Seperti itu, ya. Nah, jadi sudah kita sebutkan kemarin, naat dan man'ut harus sesuai pada empat perkara. Ya, yang pertama dari sisi a, adat. ya dari sisi A, adad harus sama-sama mufrad atau sama-sama musanna atau sama-sama jama'. Katanya harus tunggal atau berbentuk dua atau berbentuk jama'. Kalau man'udnya mufrad, maka na'adnya mufrad. Kalau man'udnya jama', maka na'adnya jama'. Di sini talibun mufrad, maka qadim na'adnya juga mufrad. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sesuai dari sisi nau, jenisnya. Ya, harus sama-sama muzakkar atau harus sama-sama mu'annas. Ya, kalau man'udnya muzakkar, maka na'adnya muzakkar. Kalau man'udnya mu'annas, maka na'adnya mu'annas. Nah, di sini talib, di sini berbentuk muzakkar, maka qadimnya na'adnya ya berbentuk muzakkar pula. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus sesuai dari sisi at-ta'rif wa tankir. Ya, harus sesuai dari sisi ma'rifah atau nakirah. Ya, ma'rifah atau nakirah. Kalau man'udnya ma'rifah, maka na'adnya ma'rifah. Kalau man'udnya nakirah, maka na'adnya nakirah. Di sini man'udnya berbentuk nakirah. Ya, maka na'adnya kita datangkan berbentuk nakirah. Sama-sama tidak beralif lam. Kemudian yang terakhir, harus sesuai dari sisi i'rab. Ya, harus sesuai dari sisi i'rab atau harokatnya. Kalau satunya dengan doma, maka satunya juga dengan doma. Kalau satunya dengan fathah, maka satunya dengan fathah. Kalau man'udnya dengan kasroh, maka na'adnya juga dengan kasroh. Harus sesuai harokatnya. Jadi talibun qadimun ini sama-sama doma. Maka di sini sesuai dari empat perkara yang kita sebutkan, man'ud dan na'adnya atau na'ad dan man'udnya sesuai. Jelas ya? Nah. Berikutnya tsani nomor 2. Adzalika ar-rajulu mudarrisun jadidun. Naam. Adzalika ar-rajulu mudarrisun jadidun. Adzalika ar-rajulu mudarrisun jadidun, apa artinya? Apakah pemuda itu guru yang baru? Naam. Apakah lelaki itu adalah guru yang guru yang baru? Ya, apakah lelaki itu adalah guru yang guru yang baru? Nah, jawabnya la huwa tabibun jadidun. Nah, la huwa tabibun jadidun. Tidak, dia apa? Tidak, lelaki itu dokter yang baru. Nah, tidak, lelaki itu adalah dokter yang dokter yang baru. Ya, dia bukan guru yang baru, akan tetapi dia adalah dokter yang yang baru. Berikutnya nomor 3. Hadza darsu sahlun. Naam. Hadza darsun sahlun. Ya, hadza darsun sahlun. Ya. Hadza darsun sahlun. Apa artinya? Ini pelajar yang mudah. Naam, ini adalah pelajaran yang mudah. Ini adalah pelajaran yang mudah. Perhatikan, ketika kita menerjemahkan atau mentranslate kalimat, yang kalimat tersebut ada susunan mubtada khobar, ya, maka di praterai antara mubtada dan khobar kita kasih kata adalah. Ya, hadza ini adalah pelajaran. Ya, ini antara mubtada dan khobar, ini adalah pelajaran. Adapun antara na'at dan man'ud, kita artikan yang, karena di sini si sifat. Ya, ini adalah pelajaran yang mudah. Ya, pelajaran yang mudah. Ya, ada yang di situ karena di sini ada sifat dan yang disifat, yang disifatkan. Ya, jadi seperti itu ya. Berikutnya nomor 4. Abbasun tajirun syahirun. Naam. Abbasun tajirun syahirun. Abbasun tajirun syahirun. Apa artinya? Abbas adalah pedagang yang terkenal. Naam. Abbas adalah pedagang yang syahir, terkenal. Syahirun ini maknanya terkenal. Ya. Ya, mungkin karena keahliannya dalam berdagang ya sampai dia terkenal ya. Naam. Syahir. Berikutnya nomor 5. Bilalun muhandisun kabirun. Naam. Bilalun muhandisun kabirun. Ya, Bilalun muhandisun kabirun. Apa artinya? Bilal adalah insinyur yang besar. Nah, Bilal adalah insinyur yang besar. Ya, Bilal adalah insinyur atau arsitek yang besar. Nah, berikutnya. Al-Inggilisiyatul lugatun sahbatun. Nah, Al-Inggilisiyatu lugatun sahbatun. Al-Inggilisiyatu lugatun sahbatun. Apa artinya? Bahasa Inggris itu adalah bahasa yang susah. Ya, bahasa Inggris itu bahasa yang susah ya. Ya, yang belajar bahasa Inggris tentu dia akan merasakan sendiri ya. Ya, bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Ya, al-lughatul arabiyyah lughatun sahlatun. Adapun bahasa Inggris ya lughatun sahbah. Tapi insyaallah taala jika seorang mau berusaha ya akan mudah insyaallah. Berikutnya, anta rajulun ghaniyun. A anta rajulun ghaniyun? A anta rajulun ghaniyun? Naam. Apakah kamu lelaki yang kaya? Naam. Apakah engkau adalah lelaki yang kaya raya? Apakah engkau ini adalah lelaki yang kaya? Yang kaya raya? Naam, jawabnya? La ana rajulun faqirun. La ana rajulun faqirun. Ya, la ana rajulun faqirun. Ya, apa artinya? Tidak. Saya lelaki yang miskin. Ya, tidak saya lelaki yang fakir. Ya, tidak saya lelaki yang fakir. Berikutnya nomor 8. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Naam. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Ya, apa artinya? Mesir Qahira. Mesir Al-Qahira. Qahira itu apa? Qahir. Kota. Ibu kota Mesir? Kairo. Kairo. Kairo. Kairo ya. Kairo adalah kota yang besar. Naam, Kairo itu adalah kota yang besar. Kairo adalah kota yang besar. Ini Kairo yang ada sungai Nilnya ya. Naam. Berikutnya, anta mudarrisun qadimun. A anta mudarrisun qadimun. A anta mudarrisun qadimun. Naam, apa artinya? Apakah kamu guru yang lama? Apakah engkau guru yang lama? Apakah engkau guru yang lama? Jawabnya? La ana mudarrisun jadidun. La ana mudarrisun jadidun. La ana mudarrisun jadidun. Apa artinya? Tidak, saya guru yang baru. Ya, tidak saya guru yang baru. Ya, tidak saya guru yang baru. Berikutnya nomor 10. Ahamidun talibun kaslanu. Ahamidun talibun kaslanu. Ahamidun talibun kaslanu. Apa artinya? Apakah Hamid siswa yang pemalas? Ya, apakah Hamid adalah pelajar yang malas? Apakah Hamid adalah pelajar yang malas? Jawabnya? La huwa talibun mujtahidun. La huwa talibun mujtahidun. La huwa talibun mujtahidun. Apa artinya? Tidak. Dia siswa yang rajin. Ya, tidak dia siswa yang rajin. Ya, tidak dia siswa yang rajin. Di sini ada sedikit faedah yang mungkin perlu kita jelaskan di sini tentang kata kaslan. Kaslanu. Contohnya Hamidun talibun kaslan. Hamidun ini contoh ya. Hamidun talibun kaslanu. Hamidun talibun kaslanu. Hamid adalah pelajar kaslan. Kaslan ini artinya malas. Ya, kaslan ini artinya malas. Hamid adalah pelajar yang malas. Dengan kalimat Hamidun talibun mujtahidun. Di atas Hamidun talibun kaslanu, di bawahnya Hamidun talibun mujtahidun. Ya. Lihat di sini ada yang berbeda dari dua kalimat ini, ya. Ini dari sisi apa? Harokat dari kaslan dengan mujtahid. Kaslan dengan mujtahid ini merupakan kata yang digunakan sebagai sifat. Sama-sama sifat naat. Ini naat, ini juga naat. Ya, naat dari talib. Talib ini sebagai manutnya, kaslan dan mujtahid sebagai naatnya, sifatnya. Ya, berbeda dari sisi harokat, pada kata kaslan ini tidak ditanwin. Loh. Pada kata mujtahidun ini katanya ditanwin. Sama-sama sifat tapi satu tidak bertanwin, satunya bertanwin. Ya. Nah, ini kan yang harus kita jawab, ya. Kata kaslan, kaslan di dalam bahasa Arab, kata kaslan dalam bahasa Arab ini merupakan kata sifat yang diakhiri oleh alif dan nun. Kaslanu. Kaslan ini merupakan kata sifat yang diakhiri oleh alif dan nun. Kaslanu. Kaslan ini yang malas, maknanya yang malas, ya, ini dia adalah kata sifat. Diakhiri oleh alif dan nun. Kata sifat kemudian di akhirnya ada alif dan nun. Ketika suatu kata dalam bahasa Arab, ya, ketika suatu kata yang kata tersebut merupakan kata sifat, kemudian kata sifat tersebut diakhiri oleh alif dan nun. Kaslanu, ada alif dan nun di akhirnya, maka kata ini dikategorikan sebagai kata-kata yang tidak bertanwin. Atau dalam bahasa Arabnya al-ismul ladzi la yansarif. Isim-isim, ya, kata yang tidak bertanwin. Seperti yang kita bahas di pertemuan, di awal-awal pertemuan, kata Fatimah. Fatimatu. Fatimatu. Fatimah ini masuk juga dalam kategori al-ismul ladzi la yansarif, kata-kata yang tidak bertanwin. Di akhirnya tidak jadi tidak kita baca Fatimatun. Tidak kita baca Fatimatun tapi Fatimatu, tidak bertanwin. Ya. Tidak bertanwin. Sama juga kata kaslan. Ya, kaslan juga sama. Cuman kaslan di sini ilahnya sebabnya karena dia kata sifat. Kemudian diakhiri alif dan nun. Kalau Fatimah di sini, ya, ini nanti penjelasannya, penjelasan tentang al-ismul ladzi la yansarif kita akan bahas di pertemuan terakhir di jilid 1. Ya, di jilid 1 di pelajaran yang ke-23, ya, baru kita bahas secara detail tentang al-ismul ladzi la yansarif, kata-kata yang tidak bertanwin. Di sini ana cuma pengen mengenalkan, ya, bahwasanya ada di antara kata-kata yang kata-kata tersebut tidak bertanwin. Di antaranya ini kata sifat yang berakhiran alif dan nun dan juga nama perempuan. Nama perempuan juga dikategorikan kata-kata yang tidak bertanwin. Maka jangan kita baca Fatimatun atau Kaslanun. Nah, itu salah. Karena dua kata ini masuk dalam kategori al-ismu lazila la yansarif, nama perempuan dan kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Dan insyaallah taala akan apa namanya rincian pembahasan al-ismu lazila la yansarif ya akan kita bahas di pertemuan terakhir di jilid yang pertama ya, di pelajaran ke-23 insyaallah taala. Nah, yaitu juga sedikit faedah yang bisa kita ambil di sini ya. Jadi kata kaslan ya, jadi dia tidak bertanwin ya. Ahamidun talibun kaslanu, dalam kalimat yang terakhir tadi nomor 10, ahamidun talibun kaslanu, ini jangan kita kasih tanwin. Jadi dikasih satu harokat saja. Naam. Selesai dari tamrin yang pertama. Ya, selesai dari tamrin yang pertama. Sekarang ini kita masih di pelajaran ke-9 ya. Masih ada lagi pelajaran-pelajaran yang banyak di jilid yang pertama di sini. Ya, insyaallah ismulazilan syarif kita bahas secara detail di pelajaran yang terakhir. Makanya kita harus bertahan ya. Harus bertahan sampai selesai ya. 6. Sekarang kita masuk tamrin yang kedua. Do' fil faragi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Do' fil faragi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Letakkan pada kolom yang kosong pada kalimat-kalimat berikut ini. Letakkan apa? Letakkan na'at yang sesuai. Letakkan sifat yang sesuai. Ya. Sini ada 10 soal. Ada kalimat di bawahnya. Di kalimat tersebut belum sempurna, kita perlu tambahkan na'at biar lebih lengkap. Nah, kira-kira untuk kalimat 1 sampai kalimat ke-10 di sini cocoknya kita masukkan sifat yang sesuai seperti apa atau na'at yang sesuai seperti apa. Ya, jadi seperti itu ya. Naam. Siap ya? Al-awwal coba dibaca. Khadijatun talibatun mujtahidatun. Naam. Sekali lagi biar kompak. Khadijatun talibatun mujtahidatun. Naam. Khadijatu talibatun mujtahidatun. Khadijatu talibatun mujtahidatun. Ya, Khadijatu talibatun mujtahidatun. Apa artinya? Khadijah adalah siswi yang rajin. Naam, Khadijah adalah siswi yang rajin. Ya, Khadijah adalah siswi yang rajin ya. Khadijah adalah siswi yang rajin. Berikutnya nomor 2. Khalidun tajirun kabirun. Ayo satu suara. Satu saja. Ah, mantap. Khalidun tajirun ghaniyun. Naam, Khalidun tajirun ghaniyun. Khalidun tajirun ghaniyun. Apa artinya? Khalid adalah pedagang yang kaya. Naam, Khalid adalah pedagang yang kaya. Dari sini kita bisa tambahkan na'at ya, goniyun ya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja dengan kata sebelumnya. Kira-kira cocoknya na'at yang bagaimana. Berikutnya nomor 3. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Naam, al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Apa artinya? Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Naam, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ya, bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Sahlah sifat dari lughah ya. Berikutnya nomor 4. Al-usfuru ta'irun sagirun. Naam. Al-usfuru ta'irun sagirun. Al-usfuru ta'irun sagirun. Ya, apa artinya? Burung pipit itu adalah burung yang kecil. Nah, burung pipit itu adalah burung yang kecil. Ya, burung pipit adalah burung yang kecil. Berikutnya nomor 5. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Naam. At-tufahu fakihatun ladzidatun. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Apa artinya? Buah apel. Apel adalah buah yang lezat. Ya, apel adalah buah yang lezat. Ya, apel itu adalah buah yang lezat. Berikutnya nomor 6. Ana mudarrisun jadidun. Ana mudarrisun jadidun. Ana mudarrisun jadidun. Ana mudarrisun jadidun. Apa artinya? Saya guru yang baru. Ya, saya adalah guru yang guru yang baru. Saya adalah guru yang guru yang baru. Ya, saya adalah guru yang baru. Berikutnya nomor 7. Muhammadun tabibun masyhurun. Nah, Muhammadun tabibun masyhurun. Muhammadun tabibun masyhurun. Ya, apa artinya? Muhammad adalah dokter yang terkenal. Nah, Muhammad adalah dokter yang terkenal. Ya, Muhammad adalah dokter yang terkenal. Berikutnya nomor 8. Al-inkiliyatu lugatu sobatun. Sobatun atau sahlatun? Sobatun atau sahlatun? Sobatun. Naam. Al-inkiliyatu lugatun sobatun. Ya. Kalau kita mau bilang sahlatun memang enggak masalah ya. Tapi ya kita lihat diri masing-masing ya. Al-inkiliyatu lugatun sobatun. Ya. Al-inkiliyatu lugatun sobatun. Apa artinya? Bahasa Inggris itu adalah bahasa yang susah. Ya, bahasa Inggris adalah bahasa yang susah. Ya, bahasa Inggris itu bahasa yang susah. Nah, berikutnya nomor 9. A'anta talibun jadidun. A'anta talibun jadidun. A'anta talibun jadidun. Nah, apa artinya? Apakah kamu siswa yang baru? Ya, apakah kamu siswa yang baru? Apakah kamu siswa yang baru? Nah, berikutnya nomor 10. Al-Qahiratu Madinatun Kabirun. Sekali lagi, dilihat. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Naam. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Ya, Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Ya, apa artinya? Kota Kairo adalah kota yang besar. Naam, Kairo, ya, ibu kota Mesir adalah kota yang besar. Kairo itu adalah kota yang besar, ya. Al-Azhar itu di situ posisinya ya, di Kairo ya. Universitas tertua ya. Naam. Berikutnya kita masuk ke tamrin yang ketiga. At-tamrin ats-tsalits. Tamrin yang ketiga. Da' fil makanil khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Da' fil makanil khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Letakkan pada tempat-tempat, letakkan pada tempat yang kosong pada kalimat-kalimat berikut ini, letakkan man'ut yang sesuai. Tadi di latihan yang kedua kita disuruh untuk meletakkan na'at yang sesuai. Nah, sekarang di latihan yang ketiga di sini kita disuruh untuk meletakkan man'ut yang sesuai. Jadi na'atnya sudah ada, tinggal man'utnya saja kita masukkan. Kira-kira dalam kalimat ini cocoknya man'utnya kita masukkan kata apa. Jadi seperti itu ya. Nah, masukkan man'ut yang sesuai dengan kata sebelumnya, begitu pula dengan na'at, na'atnya. Nomor 1. Al-arabiyyatu. Nomor 1. Lughatun sahlatun. Naam, al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Ya, apa artinya? Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Nah, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Berikutnya nomor 2. Ana mudarrisun qadimun. Nah, ana mudarrisun qadimun. Ana mudarrisun qadimun. Apa artinya ana mudarrisun qadimun? Saya adalah guru yang lama. Ya, saya adalah guru yang lama. Saya adalah guru yang lama. Berikutnya nomor 3. Ammarun tajirun ghaniyun. Nah, ammarun tajirun ghaniyun. Ammarun tajirun ghaniyun. Ya, apa artinya? Ammar adalah pedagang yang kaya. Ya, Ammar adalah pedagang yang kaya. Ammar adalah pedagang yang kaya. Nah, berikutnya nomor 4. Hadza qalamun maksurun. Hadza qalamun maksurun. Hadza qalamun maksurun. Ya. Apa artinya? Ini adalah pulpen yang rusak. Ya, ini adalah pulpen yang rusak. Ya, inilah pulpen yang rusak. Berikutnya nomor 5. Faisalun talibun kaslanu. Faisalun talibun kaslanu. Faisalun talibun kaslan. Apa artinya? Faisal adalah siswa yang pemalas. Ya, Faisal adalah siswa yang pemalas. Faisal adalah siswa yang pemalas. Selesai dari tamrin yang ketiga. Kita masuk ke tamrin yang keempat. Iqra. Kaslanu. Kaslanu. Apa artinya kaslanu? Malas. Jau'anu. Jau'anu. Apa artinya jau'an? Lapar. Atoshanu. Atoshanu. Apa artinya? Haus. Ghadbanu. Apa artinya? Marah. Mal'anu. Apa artinya? Mal'anu. Penuh. Penuh, yang penuh ya. Yang penuh, ya. Yeah. Nah, kita baca kalimat-kalimat setelahnya di bawahnya. Ana jau'anu. Ana jau'anu. Apa artinya? Saya lapar. Saya lapar. Ana jau'anu, saya lapar. Ya, jadi jau'an, kaslan, atashan, ghadban, mal'an ini kata yang sama. Maksudnya apa? Kata sifat. Sama dari siapa? Semuanya ini kata sifat yang diakhiri oleh alif dan nun. Kata sifat diakhiri oleh alif dan nun. Maka apa? Maka kata-kata ini semuanya tidak bertanwin. Ya, jangan kita katakan jau'anun. Nah, keliru. Karena ini masuk dalam kategori kata al-ismul ladzi la yansarif. Kata-kata yang tidak bertanwin. A'anta jau'anu? A'anta jau'anu? Ya, apakah engkau lapar? Apakah engkau lapar? La ana atashanu. Ya, tidak, saya tidaklah lapar. Ya, tidak, saya haus. Tidak, saya haus. Ini dia tidak lapar tapi dia haus. Berikutnya nomor 3. Limadzal mudarrisu ghadbanul yauma? Limadzal mudarrisu ghadbanul yauma? Ya. Kenapa guru itu marah hari ini? Kenapa guru itu marah hari ini? Kenapa guru itu marah hari ini? Ya, kenapa guru itu marah hari ini? Ya, di sini al-yauma. Limadzal mudarrisu ghadbanul yauma? Al-yauma harakatnya di fathah seperti dalam firman Allah Taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Situ kata al-yauma akmaltu, al-yauma situ fathah. Sama juga seperti ini. Ya, limadzal mudarrisu ghadbanul yauma di fathah juga. Kenapa? Karena posisinya sebagai dzaraf. Sama seperti kata-kata yang sebelumnya kita dapati amama khalfa. Nah, itu juga dzaraf. Makanya dia dikasih harokat fathah. Kita kasih harokat fathah. Nah. Al-kubu mal'anu. Al-kubu mal'anu. Apa artinya? Gelas penuh. Gelas apa? Gelas penuh. Nah, kita baca al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. kata-kata yang baru. Al-lugatu. Al-lugatu. Apa artinya? Bahasa. Syahirun. Syahirun. Apa artinya? Terkenal. Al-madinatu. Al-madinatu. Apa artinya? Kota. Kota. Al-madinah itu artinya kota. At-ta'iru. At-ta'iru. Apa artinya? Burung. Burung. Al-yawma. Al-yawma. Apa artinya? Hari. Hari ini atau hari itu bisa ya. Kaslanu. Kaslanu. Apa artinya? Pemalas. Malas. Pemalas ya. Jau'anu. Jau'anu. Apa artinya? Lapar. Lapar. Atushanu. Atushanu. Apa artinya? Haus. Haus. Mal'anu. Mal'anu. Apa artinya? Penuh. Ghadbanu. Ghadbanu. Apa artinya? Marah. Marah. Al-usfuru. Al-usfuru. Apa artinya? Burung pipit. Al-yawma. Al-yawma. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita selesai dari pelajaran yang ke-9 bagian A. Ya, pelajaran ke-9 bagian A. Jadi di pelajaran ke-9 di sini kita apa namanya? Pembahasannya dibagi 2. Ada yang bagian A, ada yang bagian B. Kita baru selesai di bagian A. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bagian B. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.